Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita baca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, kita akan baca ayat 17 sampai dengan 24. Efesus pasal 4, ayat 17 sampai dengan 24, yang diberi judul perikop ini adalah Manusia Baru. Kita akan baca secara bergantian, saya baca ayat yang ganjil, 17, 19, dan seterusnya. Jemaat dikasih Tuhan membaca ayat 20 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jemaat kasih Tuhan, setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Ya jelas ya, kalau enggak mungkin kita berada sekarang, berarti saya lewat masa yang lalu. Nah berarti kita berada sekarang, setiap orang punya masa lalu. Cuman sekarang permasalahannya masa lalu itu bagaimana? Menyenangkan atau tidak mengenakan? Kalau menyenangkan, wah kita istilahnya kalau kita tanya orang yang gimana ceritanya kamu sudah jadi direktur? Wah matanya berbinar-binar ya. Suara semangat menggebu-gebu dia ceritakan. Oh dulu saya cuma office boy. Menanjak sampai jadi supervisor, menjadi asset manager, jadi GM, jadi direktur, dan seterusnya. Wah, masa yang menangkan buat dia, masa lalu itu, dia terus ceritakan diulang-ulang. Bangga, senang. Masa yang menyenangkan. Tapi kalau masa-masa tidak menyenangkan, masa lalu itu apa sikap dia? Mungkin dia ditanya sedikit, sudah kesinggung, sensitif, sudah marah, ya enggak senang dia. Karena masa lalu, masa tidak mengenakan. Jadi masa lalu setiap orang punya, tergantung kita menyikapinya bagaimana. Menyikapi dengan baik atau tidak baik. Jadi masa lalu sudah menjadi bagian hidup dari manusia. Tidak bisa ditinggalkan. Tetapi permasalahannya, janganlah sampai terlalu lama kita memikirkan terus masa lalu. Pikiran kita berjalan-jalan pada masa lalu terus sehingga apa? Ya habislah waktu kita, energi kita, tenaga kita. Memikirkan masa lalu itu. Lebih-lebih kalau masa lalu enggak enak gitu ya. Terus terkuras energi kita memikirkan itu. Perasaan kita jadi terluka lagi. Terluka kenapa? Kalau masa lalu enggak mengenakan. Ya bisa merasa sedih. Kalau terus pikiran kita mikir masa sedih itu, maka kita akan kehilangan sukacita kita. Katanya Kristen. Di mukanya kok terus muka pepaya ya. Panjang, sedih. Enggak begitu ya, harusnya orang Kristen. Masa lalu itu juga bisa menimbulkan apa? Rasa ingin balas dendam. Sekarang gua sudah punya posisi yang baik. Gua akan balas orang itu menyakiti hatiku. Bisa, saudara. Kalau pikiran kita terus terbungkus, dilingkupi oleh masa lalu yang gak enak itu, rasa ingin balas dendam bisa terus muncul kembali. Atau kalau masa lalu tidak mengenakan, maka kita enggak punya semangat. Kenapa? Semangat kita, pikiran kita dikendalikan masa lalu yang tidak mengenakan itu. Nah, bagaimana kalau itu di gereja? Dalam pelayanan di gereja bagaimana? Ketika orang punya masa lalu yang tidak baik, lalu kita ajak dia pelayanan di gereja, padahal dia belum membereskan masa lalu itu, apa yang terjadi? Ya, kita bisa cara dia melayani. Dia bisa melayani dengan sukacita, desa melayani dengan sungguh-sungguh? Atau malah dia bikin permasalahan yang baru di dalam gereja, dalam pelayanan? Karena dia masa lalunya tadi itu. Dia masih diikat di belenggu masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Jadi saudara, kalau sudah ingin mengajak orang lain pelayanan di gereja, tolong tanya dia dulu. Sudah beres belum masa lalunya? Maksudnya masalah dengan keluarganya, masalah pekerjaannya, masalah dengan temannya. Kalau belum, tolong tenangkan dia, bimbing dia, menyelesaikan, berdamai dengan Tuhan, baru dia boleh melayani. Bila tidak, justru di tempat pelayanan di gereja, masalah itu akan timbul dan cara dia melayani juga berbeda dan akan mempengaruhi orang yang ada di sekitar dia. Masa lalu yang negatif itu bukan berarti Tuhan tidak mau perhatikan kita, Tuhan gak care pada kita, Tuhan gak sayang pada kita, sehingga kita punya masa lalu yang menyakitkan, yang enak, yang gak enak itu. Bukan. Dengan masa yang tidak enak itu, sebenarnya Tuhan ingin memproses kita, membentuk kita, agar kita hidup di dalam rencana Tuhan. Justru masa lalu yang tidak baik itu, hal yang menyakitkan hati kita itu, Tuhan ingin menuntun kita supaya kita boleh hidup seturut dengan Tuhan. Maka saudara, kalau kita punya masa lalu yang tidak baik, cepat-cepat datang pada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya kita boleh meninggalkan masa lalu itu. Dan kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita juga boleh bersyukur pada Tuhan. Melalui masa lalu, berarti Tuhan itu peduli pada kita. Ingin membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, melupakan masa lalu yang menyakitkan itu ya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan pagi ini, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kita semua. Kita lihat ayat 17 sampai dengan 19. Kita lihat ayat 19, nasihat Paulus. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, yang pertama. Yang kedua, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Atau kita boleh ringkas sebagai ini, Paulus memberikan nasihat kepada kita, jangan hidup dalam dosa. Betul, kita menjadi masa lalu dari bagian hidup kita, tapi Paulus ingin katakan, kita jangan hidup di dalam dosa. Jangan kita menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu, jangan kita mengerjakan kecemaran. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi Paulus dengan kata lain mengatakan, stop, berhenti. Jangan hidup dengan cara dunia ini. Seperti apa sih cara dunia ini? Ayat 17 kita lihat apa yang Paulus katakan. Mereka ya, tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Mempunyai pemikiran yang sia-sia atau menyia-nyiakan hidup. Stop, jangan lakukan seperti itu lagi. Pemikiran yang sia-sia adalah pemikiran yang tidak mengarah kepada kekekalan. Dia memikirkan keinginan diri sendiri dan memikirkan jauh ke depan. Mau apa sih setelah kita jadi Kristen? Mau apa sih setelah kita selamat oleh Tuhan? Mau apa sih ketika Tuhan beri kita kesempatan melayani gereja? Apa kita tetap membawa adat kita, membawa kesenangan kita, membawa pola hidup kita yang tidak benar itu di dalam gereja? Oh pasti bukan itu. Tuhan tidak mendaki seperti itu. Maka kita bisa lihat contoh apa yang dilakukan oleh Salomo. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca ini bagian ini ya. Bagaimana kehidupan Salomo. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan, Allahnya, seperti Daud ayahnya. Kita tahu ketika Salomo jadi raja, lalu Tuhan tawarkan kepada dia, Salomo, kamu mau pilih apa? Apa yang dipilih Salomo, saudara-saudara? Hikmat. Tuhan, aku masih muda. Tolong aku berikan hati, bisa memimpin mereka semua ini. Jumlah bangsa yang besar ini. Tuhan berkenan pada permintaan Salomo, dia malah puji Salomo. Bagus Salomo, kamu gak minta kaya, gak minta umur panjang, tapi kau minta yang utama dalam hidupmu, itu hikmat. Tuhan berikan hikmat itu, Tuhan berikan dia kekayaan, kekuasaan. Tetapi setelah tua, kita dapat dari satu raja ini, Salomo mulai berubah. Orientasi hidupnya berubah. Karena apa? Pengaruh orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia menikah dengan orang-orang yang tidak seiman, dan tidaknya satu ya, ratusan, total 1.700 istri, 300 gundik, mempengaruhi hati dia. Sehingga firman Tuhan mencatat, hatinya condong, tidak berbuat lagi kepada Tuhan. Kalau tidak berbuat lagi kepada Tuhan, artinya apa? Salomo hidupnya sudah tidak dekat dengan Tuhan. Dia yang meninggalkan Tuhan. Hatinya condong kepada Allah-Allah lain. Padahal Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah kasih peringatan yang keras. Jangan bergaul dengan mereka. Salomo melanggar perintah Tuhan, nah itulah konsekuensinya. Orang-orang itu membawa dia jauh daripada Tuhan. Ya, Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Meninggalkan Tuhan. Itulah pikiran yang sia-sia. Tidak memikirkan masa depan apa yang harus dia lakukan. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin godaan bagi kita tidak seperti Salomo, istrinya banyak sampai 1.000. Bukan itu mungkin. Tapi banyak godaan lain yang menggoda hati kita. Ada slogan orang-orang muda yang kaya, slogan mereka apa? Menarik sekali ya. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya, mati masuk surga. Itu slogan mereka. Ya jelas ya. Muda foya-foya, dari mana duitnya? Dia enggak kerja. Dari orang tuanya mungkin ya. Warisannya. Slogan ini menggambarkan apa, saudara? Slogan ini menggambarkan bahwa mereka tidak mengerti makna hidup ini. Maunya foya-foya, berarti apa? Mereka ingin hidup bebas. Bebas dari tradisi, bisa juga bebas dari liturgi. Liturgi apa? Hidup kekristenan yang benar. Mereka tinggalkan itu. Yang penting saya foya-foya, yang penting saya menikmati hidup ini, atau hedonisme itu ya, menikmati itu. Sudah, saya dengar kabar katanya ini, Bill Gates itu, orang yang kaya sekali, entah serang masuk orang kaya nomor satu di dunia atau bukan, gak tahu mungkin sudah bergeser ya. Tapi kabarnya, konon bunga dari uang dia, yang segitu banyak kita bisa ngitung, sekitar 250 juta per bulan. Dolar, saudara, bukan rupiah ya. 250 juta dolar per bulan, itu bunganya. Jadi kalau satu hari, katakan bagi 25, 10 juta dolar. Atau kalau kursnya 10 ribu ya, 100 miliar rupiah tiap hari. Jadi kalau dia mau beli mobil besok pagi, warna apa ya, dia pikir-pikir, besok pagi baru mau beli, nah sudah bisa beli 10 lagi. Kalau satu mobil 10M, kan 10 kalinya, 100 miliar. Satu hari 100 miliar bunganya. Jadi kalau misalkan dia punya uang 100 ribu rupiah, jatuh, dia tidak akan ngambil. Kenapa? Ongkos ngambilnya lebih mahal, saudara. Berapa detik dia ngambil ya? Mungkin 10 detik. Nah, bunga dia kalau satu hari 100 miliar, ya tinggal dihitung aja ya, satu detik dia berapa juta. 1.000, kecil sekali buat dia. Saudara, bukan itu kehidupan kekristenan. Bukan muda foya-foya, tua karaya, bukan saudara. Karena kita sudah menjadi orang-orang Kristen. Kalau tadi dikatakan bahwa orang-orang muda ingin hidup bebas, tadi bebas dari tradisi, tidak mau terikat dari segala macam peraturan, dia juga bebas dari liturgi, tidak mau terikat dari segala macam aturan-aturan di gereja. Ada contoh yang terjadi di Surabaya, ada namanya Christian House Music. Apa itu mereka? Mereka kata, udah gak cocok kita hidup dengan himne, lagu-lagu himne di bukunya rohani enggak cocok. Kita bikin sendiri. Di mereka bikin lagu sendiri, musik kontemporer. Kata mereka, "Oh, ini dengan dalih alkitabiah ya, kita kan harus dengan nyanyian baru." Kata mereka itu. Jadi mereka tinggalkan himne itu, lagu-lagu yang dikarang dengan penuh pergumulan iman para mereka penyusun lagunya, komposer lagu ini. Mereka tinggalkan semua orang muda di Surabaya ini, mereka bikin lagu cara mereka sendiri. Mereka enggak mau terikat dengan tradisi seperti itu, mereka enggak mau terikat dengan liturgi-liturgi yang menurut mereka sudah kuno, ketinggalan zaman itu ya. Saudara-saudara, orang-orang hedonis ini yang mengagung-agungkan kesenangan duniawi ini, mengabaikan masa depan mereka. Mereka tidak pikirkan apa akibatnya. Jadi kalau mereka hidup di dunia waktu masih muda nih, dengan free sex, dengan narkotika, atau dengan pacaran, tapi enggak lihat karakternya, pokoknya cocok sama dia kok, selesai. Waktu masih muda pacaran, saya seneng kok sama dia, kita punya hobi yang sama. Nonton-nonton bioskop-bioskop yang sama, baca buku-buku yang sama. Kita mau ke tempat wisata yang sama dan sebagainya. Mereka cocok kok. Mereka tidak memikirkan karakter daripada pasangan mereka. Sehingga tidak heran ketika mereka mengumbar hawa nafsu mereka, masa muda mereka, mereka tidak pikirkan masa depan mereka. Maka mereka banyak jatuh di dalam dosa. Makanya yang dikatakan oleh Paulus, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu mereka. Mencemarkan tubuh mereka, mencemarkan pikiran mereka, tidak memikirkan jauh ke depan. Saudara, itulah tanggung jawab orang tua. Saudara punya anak yang masih muda, didik mereka. Waktu masih kecil, bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup menyangkal diri. Menyangkal diri artinya apa? Tidak mengikuti seluruh keinginan hati mereka, tidak menguaskan hawa nafsu mereka. Tapi pimpin mereka, bisa belajar menyangkal diri kecil, juga bertanggung jawab atas hidup ini ketika dari kecil dididik. Maka mereka menjadi orang tua juga yang takut kepada Tuhan. Diajar mereka tidak egois, diajar mereka tidak senang sendiri, diajar mereka untuk takut pada Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan. Jadi kita melihat tadi dari semua itu, apa yang digambarkan oleh Paulus, ciri-ciri manusia yang lama. Mereka apa? Menolak pengajaran firman Tuhan. Memuaskan nafsu, memikirkan diri sendiri, tidak mengikuti tradisi, tidak mengikuti apa yang benar menurut firman Tuhan. Mereka menolak pengajaran firman Tuhan. Dan mereka juga tidak mengasihi orang-orang lain. Kita bisa lihat contohnya orang Lewi dan orang para imam itu yang melihat orang sama orang Yahudi atau orang yang dirampok itu terkapar tengah jalan, mereka lewat. Tidak mau menolong. Padahal mereka tahu orang ini butuh pertolongan. Posisi mereka, pekerjaan mereka selalu berhubungan dengan bait Allah. Orang Lewi, imam, tapi toh hati mereka tidak tergerak mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang bermasalah seperti ini, ciri-ciri manusia lama, mereka juga sering sulit untuk diajak bekerja sama. Mereka ingin menuruti keinginan diri sendiri. Contohnya orang-orang Farisi. Bagaimana mereka? Mereka menentang Tuhan, pada Tuhan mengejarkan kebenaran. Dan mereka katakan, Yesus, engkau enggak benar. Peraturan kami begini. Peraturan kami bukan peraturan dari Alkitab. Maka ketika Tuhan memberitahu mereka, hidupmu tidak benar, mereka marah. Mereka berusaha membunuh Yesus. Bagaimana kondisi hati saudara? Kalau saudara masih dibelenggu manusia lama saudara, saudara, Paulus ajarkan pada kita untuk hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Jadi kamu bukan seperti yang digambarkan Paulus ayat 17 sampai dengan 19. Bukan. Kamu adalah orang baru. Karena kamu sudah mengenal Kristus. Lalu apa yang Paulus inginkan ketika kita sama mengenal Kristus? Maka ada 3 hal yang Paulus inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Paulus katakan, tinggalkan manusia lama itu. Caranya gimana? Kita baca Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi hutang kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tinggalkan manusia lama kamu. Manusia hidup cara kedagingan kita. Maka Paulus katakan, kita ini orang berutang, tapi bukan kepada daging. Supaya hidup menuruti daging, jangan. Kita jangan menuruti hidup daging itu. Karena jelas, hidup daging akan menusuk kepada kebinasaan. Justru itulah datang kepada Tuhan. Maka roh, ayat 13, roh huruf besar itu, maka roh Allah sendiri akan menolong kita, mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, perbuatan-perbuatan tubuh kita. Jadi caranya apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Berpaut di dalam Dia. Berpaut di dalam Tuhan. Dengan berdoa seluruh hidup kita. Maka roh itu menolong kita, mematikan keinginan daging kita. Menanggalkan manusia yang lama dengan berpaut pada Tuhan. Jangan seperti Salomo, hatinya condong pada orang lain karena dia tidak lagi berpaut pada Tuhan. Maka Paulus nasihatkan, jangan seperti itu. Tapi hiduplah di dalam Tuhan. Hidup dalam doa, minta Roh Kudus menolong kita. Yang kedua, hidup baru dalam Tuhan. Setelah meninggalkan manusia lama, maka kita perlu hidup baru dalam Tuhan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 dan 19. Kita lihat ini menceritakan tentang Petrus dan Yohanes. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Firman Tuhan jelas mencatat, Petrus dan Yohanes dengan berani. Mereka dihukum atau mereka dia di depan mahkamah agama, mereka dengan berani menyaksikan Yesus. Kok dikatakan berani? Karena apa? Kita lihat kehidupan mereka sebelumnya. Mereka sudah ikut Yesus 3,5 tahun, tapi ketika Yesus ditangkap, mereka lari meninggalkan guru mereka. Mereka takut. Yesus datang, Yesus bangkit kembali, datang pada mereka. Sebelum datang, kita baca di Yohanes pasal 20, apa yang terjadi. Waktu selama menunggu itu, menunggu Yesus datang pada mereka, mereka bilang, yuk aku mau jadi nelayan lagi kok. Siapa mau ikut? Ikut. Semua murid ikut jadi nelayan lagi, ambil ikan lagi di tengah laut. Yesus datang pada mereka. Di pantai dia bilang, anak-anakku, engkau sudah makan belum? Waktu mereka merapat ke pantai, mereka Yesus yang ada di situ. Dia akan ikan dan roti bagi mereka. Lalu Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, engkau mengasihi aku sampai 3 kali. Petrus nangis. Lalu Tuhan berikan tugas pada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Petrus begitu pengecut, takut. Ketika gurunya ditangkap, dia melarikan diri. Ketika Yesus bangkit sebelum naik ke surga, dia juga kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tapi Tuhan kuatkan dia. Tuhan panggil dia kembali, diteguhkan lagi. Kamu punya tugas. Ketika Roh Kudus turun, mereka dengan berani berkhotbah tentang Yesus. Maka di sini ketika mereka melakukan pelayanan PI itu, pengadilan agama tidak senang, mereka ditangkap, lalu mereka diadili. Apa kata Petrus? Silakan kamu memutuskan sendiri. Takut kepada kamu atau takut kepada Tuhan. Tapi aku tetap akan beritakan nama Yesus itu. Itulah Petrus. Dengan berani dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Walaupun dia tahu konsekuensinya, akibatnya apa? Tahu. Ditangkap lagi, mungkin dia akan dibunuh. Dia berani melakukan itu. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan juga akan menguatkan kita, menolong kita. Sehingga kita memiliki hidup yang baru itu dalam Tuhan. Bersyarat pertama, tanggalkan manusia lama itu. Hidup bersama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita hidup di dalam Tuhan? Kita harus mengalahkan iblis. Ada cerita di tempat lampu kuning gitu ya, biasa kalau di sini di luar negeri ya, tidak di sini. Lampu kuning biasa atau mobil lu berhenti tempat lampu kuning itu, walaupun sebetulnya di Indonesia bablas saja ya, malah lampu kuning gas bisa lewat di perempatan itu. Tapi orang ini baik, berhenti lampu kuning, berhenti langsung merah. Tapi di belakang ada satu mobil dikendarai oleh ibu-ibu, marah-marah dia. Kok berhenti? Saya jadi tertahan karena lampu merah ini. Ngomel-ngomel dia, marah-marah luar biasa. Lalu polisi datang. Datang, tok-tok pintu. Ibu, kenapa ibu? Sampai polisi denger ya, tadi buka kaca begitu, marah-marah ke sopirnya di depan itu. Lalu, ibu, maaf, silakan ke kantor polisi. Di kantor polisi, lalu diinterogasi, ditanya macam-macam. Sampai ditahan sekian jam. Setelah sekian jam, ibu itu dipanggil lagi, lalu omong-omong dengan polisi. Ibu, ibu tahu kenapa kami tahan ibu? Media macam. Pada waktu kami menderek mobil ibu tadi di tengah jalannya, dengan lampu merah di tengah jalan, di belakang mobil ibu, di kaca itu ada tulisannya WWJD, bahasa Inggrisnya, What Would Jesus Do, artinya apa? Apakah Yesus lakukan? Ada juga stiker ya di Indonesia, WWJD itu apa yang Yesus lakukan. Sebelah kiri, sebelah kanan, Yesus jawabanku. Lalu di bawah, di bumper itu ada tulisannya, ikutlah aku ke sekolah minggu. Ibu, waktu kami baca ini, kami yakin yang punya pasti orang Kristen. Tapi sikap ibu yang seperti itu kami ragu-ragu. Betulkah ibu beli mobil ini? Sehingga kami tanya ibu, kami ingin cek dulu mobil curian atau bukan. Saudara-saudara, kehidupan kita sehari diawasi oleh orang-orang ada di sekitar kita. Kita bisa pasang stiker di mobil atau di rumah atau di pintu ya, tulisi kita ini orang Kristen, di dalam punya hiasan dinding, buah roh dan sebagainya. Tapi kalau kelakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang akan menghina kita, justru menghina kekristenan. Ibu ini ditangkap karena dikira dia mencuri mobil. Tindakan dia tidak sesuai dengan stiker yang ada di mobil dia. Jemaat yang kasih Tuhan, Paulus bikin daftar dosa itu, sebut daftar dosa ya, ayat 25 sampai dengan 31. Kita enggak baca bagian ini, tapi Bapak-Ibu nanti di rumah bisa baca, dosanya apa? Berkata kasar, dendam, marah, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis? Bagaimana kita tidak terlibat dalam dosa-dosa lama kita, seperti yang diungkapkan oleh Paulus, di ayat 25 sampai dengan 31. Pertama, pegang erat-erat Tuhan Yesus. Jangan lepaskan dia. Paulus katakan, kamu sudah menerima pengajaran di dalam Tuhan Yesus. Pegang itu, jangan main-main. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Merupakan nasihat bagi kita. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kitab Yakobus jelas mengajarkan kepada kita, yang harus kita lakukan. Ketika kita terima Tuhan Yesus, makin pegang erat-erat dia. Dengan itu kita bisa mengalahkan iblis. Dengan itu kita bisa melawan iblis. Satu-satunya cara melawan iblis adalah kita tunduk kepada Allah. Ketika kita tahu itu perintah Tuhan, maka kita harus menuruti perintah itu. Ketika tahu itulah kehendak Tuhan, maka kita harus taat pada perintah Tuhan. Ketika kita beri taat pada Tuhan, maka kita diberi kuasa. Kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis. Kita bisa mengalahkan iblis. Jemaat dikasih Tuhan, hidup kita ini di dunia ada terpengaruh masa lalu kita, tapi kita jangan dikekali masa lalu kita. Kita hidup di masa sekarang dan tugas kita menyiapkan masa depan kita. Senjatanya apa? Senjatanya kita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pelihara kita, Tuhan pimpin kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Kita boleh dengar apa yang dikatakan Paulus kepada kita. Dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Betapa indahnya janji Tuhan. Kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kita hidup di dunia ini, dipisahkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, menjadi orang-orang milik Tuhan sendiri. Ketika terjadi milik Tuhan, maka Paulus katakan, kita ini dibenarkan. Betul, status kita semua orang-orang berdosa. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan, berarti kita ini suci di hadapan Tuhan. Maka kita jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berlakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah bentuk hidup kita ini. Tuhan membarui rohani kita. Kita ini menjadi suci. Setelah kita suci ini, apakah didiamkan? Tidak. Kita ini akan dimuliakan oleh Tuhan di surga. Karena di surga tidak ada dosa sama sekali. Sehingga kita di dunia ini dibenarkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, maka kita boleh masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan dimuliakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup lama kita yang sia-sia itu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memperbarui hidup kita. Tuhan memperbarui rohani kita. Sehingga kita hidup kita boleh suci dan berkenan di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh boleh ikut perjamuan kudus, sebetulnya kita enggak layak. Kita tidak boleh ikut perjamuan kudus. Tapi karena kasih Tuhan, kita sudah diperbarui. Kita disucikan. Kita dibenarkan. Maka kita boleh datang ke meja perjamuan kudus Tuhan. Sambutlah perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Bersyukurlah karena Tuhan mau panggil kita. Bersyukurlah Tuhan beri kita kesempatan datang untuk ikut di dalam kehidupan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.